Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berkunjung ke negeri Syam untuk mengetahui kondisi kaum muslimin, ya. Dan kalau kita melihat atau menyebut Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab ini menjadi pemimpinnya seluruh kaum muslimin pada waktu itu di seluruh dunia. Tidak hanya di Madinah, tidak hanya negeri Syam, tetapi sampai ke Andalus, ya, sampai ke Yaman, ya, artinya seluruh kaum muslimin di muka bumi pada waktu itu dipimpin oleh Amirul Mukminin, yaitu pemimpin kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, begitu berat amanah yang diemban oleh Umar bin Khattab, atau sebelumnya juga Abu Bakar As-Siddiq, dan Amirul Mukminin setelahnya Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya. Dan seterusnya nanti sampai ke zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Maka sebagai bentuk tanggung jawab, dan ini dicontohkan, ya, dalam kepribadian Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menyempatkan diri untuk turun ke bawah melihat kondisi kaum muslimin, ya. Sesampainya di kota atau di negeri Syam atau di kota Damaskus, beliau langsung bertemu dengan gubernurnya, tentu Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu, dan ulamanya yang ada pada waktu itu di negeri Syam atau di Damaskus, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau tidak menyambut, ya. Bahkan sebaliknya, jamaah sekalian, bahkan sebaliknya, fazara sahibahu Abu Darda fi manzilihi lailan. Bahkan sebaliknya, ketika beliau datang, Abu Darda tidak kelihatan, tidak menyambut. Maka kemudian di malam harinya itu, setelah beliau selesai bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada di Damaskus, termasuk gubernurnya yaitu sahabat Muawiyah, di malam harinya kemudian beliau menyempatkan untuk berkunjung ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu taala an. Ya. Ini juga luar biasa, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda ini betul-betul independen, gitu, ya. Pemimpinnya datang enggak terlalu cari muka, gitu, ya. Bahkan ini untuk menjaga haibatul ulama, untuk menjaga kewibawaan dan marwah ulama. Dan itu menunjukkan bahwa Abu Darda bukan ulama dunia, bukan ulama yang mencari, ya, kenikmatan sesaat di dunia dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Ya. Luar biasa. Abu Darda tidak menemui, bahkan sebaliknya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang datang ke rumahnya. Ya. Makanya ini penting, jamaah sekalian, ya. Nah, kalau sudah dikasih kan repot. Ulama kalau sudah dikasih uang, makin repot, Pak. Ya, nanti bisa diatur. Maka harus punya posisi yang tidak bisa dibeli. Sikap ketegasannya dalam membela Islam tidak bisa kemudian, ya, disetir oleh siapapun, karena apa? Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini tidak dikatakan bahwa Abu Darda kemudian bahasa Jawanya munduk-munduk itu apa? Datang sambil membungkuk-bungkuk datang kepada Umar bin Khattab. Ya. Tidak, bahkan tidak menemui sama sekali. Ya. Lalu Umar bin Khattab lah yang datang ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Ya. Fadafa'al bab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengetuk pintunya, padahal pintunya tertutup. Ya. Pintu rumah Abu Darda tertutup sampai Umar bin Khattab sendiri yang mengetuk pintu itu. Ya. Fa idza huwa bighairi ghalaqin fadakhala fi baitin mudhlimin la dha'a fihi. Yang kita sebutkan, lalu kemudian ternyata ketika diketuk pintunya enggak terkunci. Masuklah Umar di satu rumah yang gelap gulita. La dha'a fihi, yang sama sekali tidak ada cahaya lampu di dalam rumah tersebut. Falamma sami'a Abu Darda hissahu qama ilaihi wa rahhaba bihi wa ajlasahu. Ketika Abu Darda mendengar ada suara orang masuk ke rumahnya, lalu kemudian Abu Darda bangkit dari tempat duduknya, lalu kemudian beliau menyambut Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, lalu kemudian mempersilakan beliau duduk. Ya. Wa akhadha ar-rajulani yatafawadhani al-ahadits. Lalu kemudian mereka berdua ngobrol, berbicara. Wa dhullamu yahjubu kullan minhuma an ayna sahibihi. Dan gelapnya rumah itu ya menghalangi wajah mereka berdua. Jadi mereka ngobrol tapi enggak kelihatan wajahnya. Ini senyum atau ya keluar lidahnya atau kelihatan giginya, enggak kelihatan. Saking gelapnya rumah itu. Ya. Lalu kemudian jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Ini kondisi rumah Abu Darda. Ulamanya negeri Syam yang tinggal di Damaskus pada waktu itu. Kayaknya hari ini jarang ada ulama rumahnya gelap gulita, enggak pasang listrik, kayaknya enggak ya. Tapi ya jangan sampai kebangetan terus enggak pasang listrik, enggak juga ya. Tapi ini menunjukkan kesederhanaan yang dimiliki oleh Abu Darda radhiyallahu taala an. Ya. Sampai lampu bahasa Jawanya entir gitu. Bukan kendir. Lampu apa? Antara entir dengan kendir beda loh ini, kalau orang Jawa jangan salah ngomong ya. Apa lampu teplok gitu ya. Kan terus waktu itu tidak ada listrik ya, dengan lampu yang dari minyak itu. Fajasa Umar sada Abi Darda fa idza huwa barza'atan. Ya, atau fa idza huwa barza'atun. Karena gelap kemudian ngobrol enggak kelihatan wajahnya, sama-sama enggak kelihatan, lalu kemudian Umar bin Khattab itu meraba apa namanya? Wisada, meraba bantal yang dimiliki oleh Abu Darda. Diraba oleh Umar bin Khattab. Fa idza huwa barza'atun. Dan ternyata yang diraba itu bukan bantal tetapi pelana kuda. Jadi bantalnya Abu Darda itu bukan bantal yang empuk tapi pelana kuda. Agak keras dikit ya. Wajassa firasahu fa idza huwa hasa. Lalu kemudian Umar bin Khattab meraba kembali apa ranjangnya atau tempat tidurnya Abu Darda itu. Berarti nah, mereka berdua ini duduk di, bukan di atas di, bukan di ruang tamu tapi langsung masuk kamar gitu kan. Umar bin Khattab meraba lagi ranjang atau tempat tidurnya Abu Darda, dan ternyata bukan dipan, bukan kayu. Yang ada hanya kerikil-kerikil kecil sebagai alas tidurnya Abu Darda radhiyallahu taala. Wajassa ditharahu, Umar bin Khattab kemudian meraba lagi bagian sisi yang lain untuk mengetahui selimutnya, ya, ditharahu selimutnya Abu Darda. Fa idza huwa kisaun raqiqun la yaf'alu syai'an fi bardi Dimashq. Dan ternyata yang didapati oleh Umar bin Khattab itu hanya kain tipis yang itu tidak bisa memberikan kehangatan ya dari dinginnya kota Damaskus. sampai hari ini jemaah sekalian, dan hari ini nih musim dingin ini di Syam, di Syria, Jordan, ya itu kalau musim dingin turun salju, ya turun salju dan dingin sekali, ya, ya bisa dibayangkan kalau hari ini orang mungkin masih mungkin memungkinkan ya menggunakan apa namanya apa gigi selimut yang tebal, kalau air ya bisa dimasak biar hangat ya, tapi di zaman itu kan mau masak pun tidak semudah di hari ini ya. Kalau orang Timur Tengah kebanyakan kan tinggal pakai listrik, masak pakai listrik gitu ya. Bahkan kalau air ya sudah penghangat, air hangat tidak kemudian harus masak seperti sebagian kita termasuk saya itu harus masak dulu gitu kan, mencari yang hangat. Ya. Nah, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, itu yang ada di rumah Abu Darda. Dan membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ya apa namanya terhentak dan mengetahui apa yang ada dalam rumah Abu Darda dengan kesederhanaannya. Faqalalah. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan rahimakallahu alam uwassi alaika. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Darda. Bukankah aku telah melapangkan rizki, dalam arti bukankah aku telah mengirimkan gaji atau ya harta untuk menopang kehidupanmu. Alam ab'ats ilaik, bukankah aku telah mengirimkan itu kepadamu wahai Abu Darda. Ini Umar bin Khattab sebagai pemimpin, beliau tidak ingin menzalimi kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab beliau. Beliau mengirimkan semua kebutuhan untuk kehidupan Abu Darda. Ya. Faqala lahu Abu Darda. Abu Darda tidak menjawab iya atau tidak, tapi beliau mengatakan atadzkuru ya Umar hadisan haddatsanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan Abu Darda radhiyallahu taala an lihat kepada Amirul Mukminin pun beliau tidak terlalu memuji. Ya, atadzkuru ya Umar. Kalau kita disebut ada pemimpin retira atau aku pikir sebut namanya, enggak pakai yang mulia, bapak, mas itu enggak pakai gitu kan. Langsung sebut namanya. Ini menunjukkan juga ya ulama apa namanya Abu Darda ini tidak perlu kemudian menyanjung-nyanjung pemimpin itu. Ya. Ingat wahai engkau Umar, ya, tidak menyebutkan Amirul Mukminin atau Syekh gitu ya. Sebut langsung namanya. Hadisan haddatsnahu Rasulullah SAW, sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma huwa? Kemudian Umar bertanya apa hadis itu? Artinya apa? Ketika Umar bin Khattab bertanya tadi, bukankah aku telah memberi gaji kepadamu, melapangkan rizkimu, aku kirimkan dari Madinah, apa tidak sampai ke kamu? Ya, gitu kan? Malah Abu Darda tidak menjawab itu, lalu kemudian mengingatkan, pernahkah kita ingatkan engkau wahai Umar tentang hadis yang pernah disabdakan Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Darda berkata ya, dan menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi raqibin, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi raqibin. Hendaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang artinya ya tidak hendaknya, hendaklah ya apa namanya bekal kalian untuk kehidupan dunia ini seperti bekalnya orang yang akan melakukan perjalanan. Ya. Hendaknya kalian mencari bekal dari kehidupan dunia ini layaknya orang yang akan melakukan perjalanan. Ya mas kalian, kalau kita mau bepergian rumah kita bawa enggak? Rumah dibawa enggak Pak kalau mau pergi? Kalau ada yang bawa rumah hebat itu. Mesti kurang kerjaan ya. Ya keong gitu. Siput mungkin dibawa rumahnya. Enggak ada orang bawa mau bepergian misalnya mau ke Jakarta bawa semua perabotan rumahnya, enggak ada. Rumahnya juga ditinggal. dia hanya akan membawa ya bekal secukupnya untuk sampai ke tempat tujuan. Maksudnya begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang dinukil oleh Abu Darda tadi dari sabda Rasulullah, maksudnya adalah ya kalau kamu ya jadikanlah apa untuk sampai ke tujuan akhir ya kehidupan akhirat dari dunia ini, ibarat engkau akan melakukan perjalanan yang bekal itu tidak terlalu banyak. Bahkan berapa banyak barang yang ada di rumah kita yang tidak terpakai ternyata. Artinya Pak Abu Darda radhiyallahu taala an ingin biar seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika sebagian sahabat datang ke rumah Abu Darda yang ada di Madinah sebelum beliau diutus oleh Umar bin Khattab menjadi ulamanya Damaskus. Para pemuda itu berkata, "Wahai Abu Darda, di mana barang-barangmu? Sudah aku kirimkan ke sana agar nanti hisab di hadapan Allah itu tidak terlalu memberatkanku." Ya gitu. Artinya sederhana sekali Abu Darda dalam kehidupan dunianya. Ya. Maka jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini nasihat ini juga tepat sekali beliau ucapkan, beliau nukil kembali di hadapan seorang Amirul Mukminin. Ya, karena tapi tentu jemaah sekalian beda, sangat beda, karena Umar bin Khattab adalah orang soleh juga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak ada salahnya kemudian Abu Darda menyebutkan hadis ini untuk juga mengingatkan Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai pemimpin. Biasanya kalau ada punya jabatan orang lupa ya. Lupa dengan kehidupan akhirat, lupa dengan bahwa sebetulnya kamu hidup itu buat apa, buat siapa, untuk apa kan gitu. Walaupun sebetulnya ya dalam hal ini tentu Umar bin Khattab ya tidak seperti apa yang dibayangkan terlalu jauh terlena dengan dunia, tidak. Bahkan Umar bin Khattab walaupun beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau tanpa pengawal, tanpa ajudan. Bahkan ketika beliau wafat pun ya di dua pipi beliau ada dua garis yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab ya sering menangis dan banyak menangis. Dan itu kita lihat juga dalam kisah ini jamaah sekalian. Ketika Abu Darda membacakan hadis Rasulullah ini, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Bala, ya betul. Saya ingat dengan hadis itu." Kemudian Abu Darda radhiyallahu taala mengatakan, "Famadza fa'alna ba'dahu ya Umar?" Lalu apa yang telah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan setelah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Ya, hendaknya bekal dari kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat itu seperti seseorang yang akan melakukan perjalanan, tidak terlalu banyak. Mendengar perkataan Abu Darda radhiyallahu taala an yang diingatkan oleh Abu Darda mengingatkan kepada Umar bin Khattab, lalu apa yang sudah kita lakukan setelah mendengar hadis itu? Maka fabaka Umaru wabaka Abu Darda. Maka kemudian Umar bin Khattab pun menangis dan Abu Darda pun juga ikut menangis. Sadar, menyadari kesalahan ini penting ya. Menyadari dosa dan kesalahan itu penting. Kalau udah salah malah mentang-mentang, ini bahaya ya. Tapi ketika seseorang itu punya salah dan ingat, ternyata betul, jauh dari apa yang telah disabdakan Rasulullah. Mungkin masih berkimpangan dunia, masih lupa dengan akhirat, masih terus mengumpulkan, padahal itu bisa memberatkan, bisa membuat kita sulit nanti di hadapan Allah ketika dihisab. Umar bin Khattab langsung menangis itu, begitu juga Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, wa mazala yatajawabanil bil bukai hatta tala alaihimas subhu. Keduanya itu saling bersaut-sautan dalam tangisan itu, ingat dengan kehidupan akhirat, ingat dengan dosa-dosa yang dilakukan, sampai kemudian tangisan itu berhenti ketika sudah masuk waktu subuh. Yang cukup lama sekali. Ya. Menyadari akan dosa dan kesalahan dan sedikitnya bekal yang dibawa untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang kita bacakan ini bukan di hari ini. Ya. Yang kita bacakan ini adalah kehidupan Umar bin Khattab dan Abu Darda masih di masa sahabat, yang jarak dengan kita 1400-an tahun yang lalu. Apalagi dengan kehidupan kita hari ini, ya. Yang mungkin kita harus lebih sering membaca hadis ini, dan mungkin kita harusnya lebih sering menangis karena kita tidak ada jaminan surga, karena kita masih banyak yang kita miliki yang itu kemudian melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi itu, ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Wadhalla Abu Darda fi Dimashqi ya'idhu ahlaha wa yudhakiruhum wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah hatta atahu al-yaqin, ya. Abu Darda tinggal di Damaskus, mengajari kaum muslimin Al-Quran, hadis, syariat agama ini, sampai datang waktu di mana malaikat maut menjemput beliau. Falamma maridha maradhal mauti dakhala alaihi ashabu. Ketika Abu Darda itu sakit, dan sakitnya adalah sakit mendekati kepada kematian, ya. Maka dalam kajian fikih itu dibahas, jemaah sekalian, ada orang yang sakit tapi habis itu sehat, tapi ada orang yang sakit, tanda-tanda dari sakit itu akan berujung kepada kematian. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama yang di forensik UGM ini tahu, ya. Ada orang sakit gitu kan, ini sakitnya sakit mau sembuh atau sakit mau meninggal, itu kalau yang biasa nemui akan tahu, ya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala sakit, jatuh sakit, dan sakitnya ini memang sakit yang berujung kepada wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala. Di saat beliau sakit itu, beberapa sahabatnya menjenguk dan bertanya kepada Abu Darda, "Ma tashtaki?" Wahai Abu Darda, apa yang engkau keluhkan? Kira-kira apa jawabannya? Kalau orang sakit kemudian dijenguk orang, kemudian ditanya apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, bukan dirasakan, apa yang dikeluhkan, anu pegel, mungkin pusing banget itu. Tapi dengan tidak dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, ketika ditanya apa yang kau keluhkan wahai Abu Darda, dzunubi, yang saya keluhkan adalah dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan umum, ya, ini umum, ya, mudah-mudahan umum. Orang kalau sudah mendekati wafat, kalau ingat dosanya itu alhamdulillah, berarti ada kesempatan untuk istighfar. Yang enggak umum, udah dekat mati masih enggak ingat dosa, ini bahaya, ya. Biasanya gitu, Pak, ya. Biasanya orang kalau sakit kan banyak istighfarnya, ya. Biasanya ini. Ada yang soleh gitu insyaallah, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau yang anu ya teriak-teriak aja, mungkin enggak terima dengan dosa apa, dengan kesal apa, dengan sakit yang dia rasakan. Tapi Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, yang saya keluhkan ada dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Wa ma tashtahi, dan apa yang kau inginkan wahai Abu Darda? Kalau kita tengok orang sakit, apa yang diinginkan? Pengen jeruk, pengen es krim gitu. Masa orang sakit pengen es krim gitu. Tolong dipijeti sebelah sini gitu kan. Tapi tidak dengan Abu Darda. Apa yang kau inginkan wahai Abu Darda? Afwa Rabbi, yang saya inginkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul, ya, sampai detik terakhir pun Abu Darda masih ingat dengan dosa-dosanya dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala liman haulahu. Lalu kemudian Abu Darda masih sempat menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mengatakan, laqinuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fama zala yuraddidu hatta faraqal hayah. Ketika sahabat-sahabatnya itu datang, Abu Darda masih sempat, tolong saya ditalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau mengucapkan itu berulang-ulang terus diucapkan sampai akhirnya kemudian malaikat maut menjemput dan mencabut nyawa beliau radhiyallahu ta'ala an. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ternyata amalan di dunia, kebiasaan di dunia itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar di akhir dan di detik terakhir ketika seseorang itu akan dicabut nyawanya. Ini adalah pelajaran yang berharga dari kehidupan Abu Darda. Ya. Yang kita sebutkan sebelumnya, Abu Darda itu saudagar kaya raya. Pokoknya hidupnya itu hanya untuk bisnis-bisnis dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi begitu beliau masuk Islam, beliau tinggalkan itu. Ingin menggabungkan antara bisnis dan ibadah, ternyata tidak bisa. Beliau tinggalkan bisnis dan fokus untuk beribadah kepada Allah, mendalami Islam. Tentu tetap beliau mencari bagian dari dunia, tapi tidak seperti sebelum beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, justru beliau semakin zuhud, semakin wara, semakin cinta akhirat, dan semakin meninggalkan dunia. Bahkan diminta oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur, beliau menolak dan siap untuk dikirim ke Damaskus dengan catatan beliau menjadi ulamanya yang ada di Damaskus, dan itu diizinkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, dan di akhir hayatnya pun sangat mudah dan nikmat sekali kalau seandainya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah, dimudahkan subhanahu wa ta'ala di detik-detik terakhir ketika kita meninggalkan dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang diucapkan sebelum nyawa itu dicabut, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba pilihan yang akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, setelah Abu Darda wafat, ada salah seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an. Tidak selang berapa lama dari wafatnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, Auf bin Malik al-Ashja'i bermimpi. Ya. Dan sangat mungkin, dan pernah kita sebutkan bahwa mimpi seorang yang beriman itu mungkin, sangat mungkin adalah mimpi yang benar, ru'yatun shadiqah. Ya. Apalagi Auf bin Malik, ya, seorang sahabat yang sangat soleh radhiyallahu ta'ala an, beliau bermimpi dan menceritakan kepada kita, fima yarahu annaimu marjan akhdara fasihal arja'i warifal afya'i fihi kubbatun azimatun min adamin. Ya. Auf bin Malik al-Ashja'i bermimpi, belum melihat ada padang rumput, ya, yang sangat hijau dengan rumput yang sangat indah untuk dipandang, dan gemuk-gemuk, rumputnya sangat banyak gitu ya. Dan di padang rumput itu kubbatun azimatun min adam, ada kubah yang sangat besar yang terbuat dari kulit. Haulaha ghanamun rabidatun lam taral ainu mithlaha qat. Kata Auf bin Malik al-Ashja'i, di sekitar kubah itu, kubah besar yang terbuat dari kulit itu, ada ghanam, ada domba-domba yang sangat gemuk, bersih, ya, dan belum pernah dilihat oleh mata kepala seseorang dari domba-domba yang ada di dunia. Faqala, lalu Abu Darda dalam mimpinya itu bertanya, liman hadza, untuk siapa ini? Padang rumput, ya, bukan lapangan rumput, padang rumput. Ya. Kalau lapangan kan cuma sebelah gitu ya, atau sebelah situ kan kecil. Padang rumput, bisa bayangkan padang pasir gitu, tapi rumput semua, luasnya luar biasa. Yang ada kubah dan ada domba-domba di sekitar itu. Faqilalahu, lalu dalam mimpi itu dijawab, li Abdurrahman bin Auf. Itu adalah balasan yang Allah berikan, yang Allah siapkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Fatala alai Abdurrahman minal kubbati. Dalam mimpi itu Auf bin Malik al-Ashja'i menceritakan kepada kita, kemudian Abdurrahman bin Auf keluar dari dalam kubah itu. Wa qala lahu ya ibnu Malik, wahai putra Malik, yaitu ibnu Malik, yaitu Auf bin Malik tadi, wahai ibnu Malik, Hadza ma a'tana Allahu azza wa jalla bil Qur'an. Wa Ibnu Malik, ini apa yang kami, yang telah Allah berikan kepada kami kenikmatan ini dari Al-Qur'an. Ketika kami ya apa namanya? Memuliakan Al-Qur'an, ketika kami berusaha menghafalkannya, mengamalkan isi kandungan dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu pada kehidupan akhirat. Walau asrafta ala hadhihi thaniyah, Abdurrahman bin Auf mengatakan lagi, wahai Ibnu Malik, kalau engkau menghendaki ya, engkau berjalan melewati jalan ini, la ra'aita ma lam tara aynuka, kalau kamu melihat melewati jalan ini, maka engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat. Wa sami'ta ma lam tasma' udhunak, dan engkau akan mendengar sesuatu yang belum pernah engkau dengar, tentu dari kenikmatan surga. Wa wajadta ma lam yakhtur 'ala qalbika, dan engkau akan mendapati sesuatu yang belum pernah terbesit dalam hatimu. Faqala Ibnu Malik, lalu Ibnu Malik bertanya dalam mimpi itu kepada Abdurrahman bin Auf, "Waliman dzalika kunu ya Aba Muhammad?" Jadi kunyahnya Abdurrahman bin Auf itu Abu Muhammad. Untuk siapa itu? Semuanya itu. Sesuatu yang belum pernah dilihat, sesuatu yang belum pernah didengar, belum sesuatu yang belum pernah terbesit dalam benak manusia. Faqala a'addahu Allahu azza wa jalla li Abi Darda'in li'annahu kana yadfa'u anhu dunya birahataini wassadri. Ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan itu semua untuk Abu Darda karena dia telah menolak dunia, terlena dengan gemerlapnya dunia, birahataini wassadri, dengan penuh senang hati dan kelapang dadaan. Ya. Jadi Abu Darda itu meninggalkan dunia itu tidak ada paksaan dan menikmati. Maka ini juga bagian dari bushro, kabar gembira yang Allah perlihatkan kepada Auf bin Malik dalam mimpinya, dan itu mimpi sahabat yang soleh, dan itu juga sebagai pelajaran bagi kita semua kaum muslimin. Ternyata sulitnya atau mungkin terasa beratnya atau orang gitu ya dalam kehidupan dunia ini, tetap akan berujung kepada kenikmatan yang itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.